السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر الإخوة والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa hari ini kita masuk ke latihan-latihan yang ada pada halaman 188 188. Dan kita masih di pelajaran yang lalu, masih di As-Sabi' wal-Ishrun, masih di pelajaran 27. Dan kita masih di latihan-latihan terkait dengan al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan ini lanjutan daripada pelajaran sebelumnya, di pelajaran As-Sadis wal-Ishrun, di pelajaran 26. Yang mana di pelajaran 27 ini al-fi'lul mu'tal yang kita bahas adalah al-fi'lul mu'talul a'in, fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada pada huruf a'inul fi'il. Dan alhamdulillah kita sudah membaca cukup banyak latihan-latihan di pelajaran ini, di mana memang pelajaran ini cukup banyak latihannya, ada 34 latihan tepatnya, sampai ke tamrin ar-rabi' wa thalathun, sampai di latihan ke-34, dan kita sudah sampai di latihan ke ats-tsalits wal isrun, yang mana insyaallah malam ini kita masuk ke ats-tsalits wal isrun, latihan ke-23. Sedikit mengingatkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya di latihan sebelumnya, bahwa al-fi'lul mu'talul ain yang kita sudah bahas adalah dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Seperti contohnya di sini, mulai dari latihan ke-18 sampai latihan ke-22 yang sudah kita bahas. Di sini contohnya misalnya adalah fi'il ba'a yabi'u. Begitu pula ja'a yaji'u dan sara yasiru dan contoh-contoh lainnya. Dan alhamdulillah sudah kita bahas tasrif fi'il mu'tal al-ain ini, baik bentuk al-madi maupun bentuk al-mudhari'. Dan alhamdulillah sudah kita latih semua fi'il mu'tal al-ain yang kita sebutkan di latihan-latihan sebelumnya. Dan hari ini kita masih di al-fi'lul mu'talul ain dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Di latihan 23 tepatnya, sampai latihan ke-25 insyaAllah, masih terkait dengan al-fi'lul mu'talul ain dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Hanya saja di sini, di at-tamrin al-thalith wal-ishrun, kita disuguhkan banyak contoh, banyak amthilah, banyak contoh-contoh daripada penggunaan al-fi'lul mu'talul ain, khususnya yang al-mudhari', ketika diletakkan dalam kalimat sempurna. Maka kalau kita lihat at-tamrin al-thalith wal-ishrun, kalau kita lihat latihan 23 di halaman 188, halaman 188, di sini tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya disuguhkan contoh-contoh daripada penggunaan al-fi'lul mu'talul ain yang bentuk al-mudhari' ketika diletakkan dalam kalimat sempurna. Saya bacakan beberapa contoh, kemudian setelah itu kita langsung saja buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa bergabung belajar bersama kita. Saya bacakan beberapa contoh di sini, misalnya al-awwal. Sebelumnya perintah di at-tamrin ats-tsalits wal isrun, perintah di latihan ke-23 ini adalah iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut. Sekali lagi, tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk membaca contoh-contoh yang ada di bawah. Al-awwal, yabi'ul baqalus sukkara. Afwan, kita ulang. Yabi'ul baqalus sukkara wal milha wal zaita wal bayda والزبدة والجبن والدقيق والعدس وما إلى ذلك. Di sini, di soal yang pertama atau di contoh yang pertama, yabi'ul baqal as-sukkar. As-sukkara wal milha wal zaita wal bayda والزبدة والجبن والدقيق والعدس وما إلى ذلك. يبيع البقال. Di sini antum lihat fi'il mudhari' dari kata ba'a yabi'u. Dan ini termasuk daripada contoh al-fi'lul mu'tal al-ain dengan wazan fa'ala yaf'ilu, karena madinya adalah ba'a, kemudian mudharainya adalah yabi'u. Di sini kalau kita perhatikan ba'a al-fi'lul mu'tal yang ada dalam fi'il ba'a adalah di huruf ainul fi'ilnya, dan huruf ainul fi'il, huruf ainul fi'il di sini maksudnya huruf yang ada pada tengah. Kalau kita perhatikan sebuah kata kerja ats-tsulatsi misalnya, fa'ala seperti daraba misalnya, maka dhot di sini adalah fa'ul fi'ilnya, ra di sini adalah ainul fi'ilnya, dan ba di sini adalah lamul fi'ilnya. Begitu pula kata ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u, ba harful ba di sini adalah fa'ul fi'ilnya. Kemudian ketika kita lihat ainul fi'ilnya, kita temukan dia adalah alif. Yani harful illah. Dan ini pernah kita bahas, sudah kita bahas. Kemudian lamul fi'ilnya di sini adalah huruf al-ain. Lamul fi'il di sini adalah huruf ainnya. Ba'a. Fa'ul fi'il. Alif. Harful illahnya adalah ainul fi'il. Dan al-ain di sini adalah lamul fi'il. Ketika menjadi al-mudhari, maka menjadi ba'a yabi'u. Wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Ini sudah kita bahas juga. Sekarang kita lihat di sini contoh daripada al-fi'il al-mu'talul ain dalam kalimat sempurna. Sudah saya bacakan tadi yang pertama. Yabi'ul baqalu, al-baqal, pedagang yang menjual seperti makanan-makanan pokok atau beberapa jenis sayuran dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Maka disebut di sini biasanya adalah toko kelontong. Kalau kita lihat, kita temukan di negeri kita ada toko kelontong yang menjual, ada jual mentega, jual gula dan yang lain sebagainya, maka disebut al-baqal. Di sini yabi'ul baqalu, al-baqal pedagangnya, penjualnya. Penjual toko kelontong, yabi'u menjual as-sukkara, gula, wal-milha, garam, wal-zaita, minyak, wal bayda, al bayd, telur, waz zubda, wal jubna, wad daqiqa, wal adasa, wa ma ila dhalika. Ada beberapa makanan, ada beberapa kebutuhan pokok, ada beberapa bahan makanan yang dijual di sini. Yang pertama as-sukkar, gula. Kemudian ada al-milha, garam. Kemudian di sini juga ada az-zait. Az-zait di sini maksudnya minyak. Kemudian ada juga al-bait, ba, ya, dot, artinya telur. Dan juga ada az-zubd. Az-zubd di sini dia seperti mentega, hanya saja asin rasanya. Wal-jubna, mentega. Wal-daqiq, ad-daqiq tepung. Wal-adas, yani salah satu jenis daripada tumbuhan, buah adas. Wama ila dalika, dan seterusnya. Wama ila dalika, dan seterusnya. Atau dan yang lainnya. Yani yang dijual oleh al-baqal di sini tidak hanya yang disebutkan, tapi juga yang tidak disebutkan yang biasa dijual di al-baqal. Nah, ini contoh yang pertama dari penggunaan kata ba'a yabi'u. Kemudian ats-tsani, contoh yang kedua, ya'ishul asadu fil ghabati. Ya'ishu al-asadu fil ghabati. Kalimat ya'ishu ini juga termasuk fi'il mu'tal al-ain. Dia bentuk al-mudhari'. Al-madi daripada kata ya'ishu adalah 'asha, dan di sini kita lihat al-fi'il mu'tal 'asha ya'ishu, kita temukan harful illahnya ada pada huruf ainul fi'il. Ya'ishu al-asad, al-asad singa, fil ghabati, di tengah hutan belantara. Ini contoh yang kedua dari kalimat ya'ishu. Kemudian satu lagi, setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk belajar bersama kita. Al-thalith, mata yaji'ul mudiru, yaji'u fissa'ati sabi'ati. Yaji'u fissa'ati sabi'ati. Mata yaji'ul mudiru, kapan kepala sekolah atau rektor yaji'u datang, akan datang. Yaji'u fissa'ati sabi'ati, dia akan datang di jam 7. Di sini al-fi'lul mu'tal yang disebutkan di contoh yang ketiga adalah kata yaji'u, yang mana al-madinya adalah ja'a. Ja'a yaji'u, dan kita temukan di sini bahwa harful illahnya ada di huruf ainul fi'l, yakni huruf alif. Maka di sini ada tiga contoh fi'il yang sudah kita baca barusan. Yang pertama ada ba'a yabi'u. Kemudian yang kedua ada asya ya'ishu. Kemudian yang ketiga adalah ja'a yaji'u. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi antum semua untuk bisa memahami apa yang kita baca barusan tadi. Kita buka kesempatan sekarang. Tafadhol ya Akh Abdul Ghafar. Baik, Ustaz. Nah, khawatir selalu pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita persilakan bagi Anda yang mengikuti pelajaran di kesempatan malam hari ini untuk terhubung di layanan telepon untuk menjawab latihan-latihan di latihan ke-23 ini, tentunya melalui layanan telepon ke 021-823-6543. Dan kita coba sapa untuk penelpon pertama pada malam hari ini. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, penelpon pertama dari Solo, Umar Abdillah. Naam. Naam, Masya Allah. Baik, Sat. Ahlan wa salam ya Umar Abdillah. Nah, ahlan wa salam fikum. Masya Allah. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya Umar Abdillah? Bikhair. Bikhair, Masya Allah. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Siap, Umu, untuk belajar? Arabi, Ustaz. Naam, silakan. As-su'alu rabi. Atau al-mithalu rabi. Tafadhal. Rakam arabi. Naam. Aturidu antabia sayarotaka ya Ustazu. Naam. Sekali lagi, Umu. Mohon sekali lagi dibaca. Aturidu Anta biya sayyaratuka ya ustazu. Sayyaratuka atau sayyarataka? Sayyarataka ustaz. Naam. Sayyarataka. Naam. Kenapa sayyarata? Mengapa dia masuk? Maf'ulun bih ustaz. Maf'ulun bih. Ahsanti. Tarjimi lo samahti. Apakah engkau ingin menjual mobilmu, baik Ustaz? Naam. Sahih. Aynal fi'il mu'tal al-ain di sini, Ummu Abdullah? Tapi'a. Naam, sahih. Fi'il mudhari', tabi'a, alaysa dhalik? Naam. Mudhari'. Naam. Al-madi, bentuk madinya bagaimana, Ummu? Bentuk madinya bagaimana, Umu? Ba'a. Ba'a, naam. Ba'a, yabi'u, sahih. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Qolatul mudarisatul mudiroti. Ha'ula'it tolibatu. Ya ribna kathiran. Ya ribna kathiran, ahsanti. Tarjimi law samahti. Berkata ibu guru kepada ibu pimpinan sekolah. Iya. Mereka para siswi mereka sama sering absen. Ya ghibna katsiran, sering absen. Sahih, sering tidak hadir. Naam. Sering tidak hadir. Naam. Aina al-fi'l mu'tal di sini, Umu? Qala. Yaqulu, sahih. Qala yaqulu. Naam. Itu fi'il mu'tal yang pertama. Fi'il mu'tal yang lain ada di sini? Ya ghibna. Naam. Ya ghib. Dari kata dari fi'il madhi ghaba. Ghaba. Ya ghibu. Naam. Dan ini yang sebenarnya jadi fokusnya. Kalimat ya ghibna. Naam. Karena qala yaqulu ini dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Oh iya. Nah, ini sudah dibahas di latihan sebelumnya. Ala sekadalikumu? Iya, Ustaz. Naam. Nah. Teruskan. Habiskan sampai nomor 7. Tidak keberatan, Ummu Abdullah, sampai ya, nomor 7? Ya, Ustaz, ya. Tafadhali. Hadis. Naam. Yasirul qitaru bil Bukhari. Sekali lagi, Murtadhani ya. Yasirul qitaru bil Bukhari. Bil Bukhari. Naam. Naam, tafadhali. Berjalan. Qitar itu apa, Ustaz? Al-Qitar, kereta api. Kereta api. Naam. Kereta api itu berjalan di Bukhari. Berjalan dengan Al-Bukhar. Dengan ada jenis kereta yang dulu sering dipakai manusia yang tenaganya pakai uap, Umu. Dia mengeluarkan asap. Uap. Naam, tenaga uap. Tenaga uap. Naam, al-bukhar artinya di sini artinya asap. Asap yang keluar dari sistem penggerak kereta tersebut. Naam. Beda dengan yang sekarang. Sekarang kita tidak temukan. Mungkin umum pada zaman umum mungkin ada. Kereta uap ini ada mungkin pada zaman umum. Iya. Ada umum? Ketika umum masih kecil? Pernah lihat kereta seperti ini? Lupa ya, Pak. Lupa. Nah, mana kulihat. Labas. Khair, insyaAllah. Jadi al-bukhar di sini makna asalnya adalah asap. Asap yang keluar. Nah. Teruskan. Asabi. Asabi. Yati ul fakihanu. Nah. Al-Fakihaniyu, pedagang buah-buahan. Pedagang buah-buahan. Naam, dia dari asal kalimat Fakihah. Penjualnya Al-Fakihaniyu. Naam. Pedagang buah-buahan itu ya. Menjual buah-buahannya. Menjual buah-buahan. Iya, Al-Fakihah menjual buah-buahan. Buah-buahan. Naam. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Di nomor 6 dan 7. Nomor 6 yang mana fi'il mu'tal lainnya, Umu? Ya, nomor 6. Nomor 6 yasiru. Naam. Saro yasiru. Yang ketujuh baru ba'a Yabiu. Yabiu. Masya Allah, masya Allah. Jazakallah khair. Ummu Abdillah, syukran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fiik kepada Ummu Abdillah dari Solo yang telah terhubung pada penelpon pertama di malam hari ini. Dan alhamdulillah berikutnya kita berikan kembali saatnya untuk penelpon kedua di kesempatan malam hari ini, tentu saja masih pada latihan ke-23. Ada yang baru saja bergabung langsung dapat membuka pada halaman 188 di jilid kedua pada kitab Rusulullah ini. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Nah, Abu Yusuf Indramayu ya. Nah. Baik. Alhamdulillah ya Ustaz. Ana bi khair alhamdulillah, wa anta kayfa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Anta jibta isbu'ain. Ana man jibtu kathiran, afwan. Ana usafir. Ana safartu. Mana afwan yani. Na'tadir minka ya Aba Yusuf. Ana mohon maaf sama antum Aba Yusuf, sering tidak masuk ini. Afwan. Baik. Silakan, silakan Abu Yusuf. Al-awal. Nah, min al-awal. Ya bi'u, ya bi'u al-baqani al-sukara wal-milha wal-zaita wal-baybo wal-zubda wal-zubna wal-jubna wal-jubna wal-dafiqo wal adasa wa ma ila dhalika. Naam. Penjual kelontong itu menjual gula, garam, minyak, telur, mentega, terigu. La, sebelumnya az-zubd. Al-juban mentega. Az-zubd dia bentuknya, dia warnanya sama seperti mentega. Tapi rasanya asin ke keju, keju. Nah, keju. Dia dalam bahasa kita keju artinya. Nah. Jubna keju. La, al-jubn mentega. Al-jubna mentega. Nah, zubd dia yang terasa asin. Nah. Keju. Nah. Pendaknya kok terigu. Nah. Wal adasa. Dan yang selain itu. Naam, wa ma ila dzalika dan yang selain itu dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Naam, ahsant. Mana fi'il mu'tal lil 'ain di sini ya Aba Yusuf? Ya bi'u. Ya bi'u, ahsant. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Ya'ishu al-atadu fi ghadati. Naam. Sehingga tinggal di hutan belantara. Naam, al-ghabah, hutan belantara, sahih. Mana fi'il mu'tal al-ain di sini? Ya'ishu. Ya'ishu. Al-asadu, mengapa dia marfu'? Fa'il kan? Fa'il, sahih. Wasil, al-thalith. Al-thalith. Mata tajji'ul mudiru. Maratan thaniyah ya Abu Yusuf, sekali lagi. Mata taji'ul mudiru. Taji'u atau yaji'u? Akan tadi. Naam. Mata yaji'ul mudiru. Naam. Yaji'u fis sa'ati sabi'ati. Naam, fis sa'ati sabi'ati, sahih. Kapan kepala sekolah akan datang? Ya. Dia akan datang pada jam 7. Ahsant. Satu lagi. Ar-rabi'u. Aturidu an tabi'a sayyarataka ya ustadu. Naam. Apakah kamu ingin menjual mobil kamu wahai ustad? La. Al-jawab la ya Abu Yusuf. La. Naam, syukran. Jazakallah khair ya Abu Yusuf. Baik. Barakallahu fiik. Afik barak. Wa narakum insyaallah fi maratin al-qadimah insyaallah. Insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Yusuf telah terhubung bersama kami di malam hari ini dari Indramayu. Hingga nomor 4, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon 0218236543. di belakang Abu Yusuf Indramayu, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Nurlaila, Jakarta. Dari Jakarta, Ummu Nurlaila. Baik, mohon maaf Ummu, dikecekkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya ya, sehingga tidak terganggu dari pendengaran yang sampai ke kami. Baik, silakan Ustaz. Siap Ummu. Mustaidda ya Ummu Nurlaila. Ini suaranya agak ini ya. Bukan, masalahnya bukan suara, suara saya yang masalah Ummu. Saya agak pilak benar. Suaranya jelas sekarang? Iya, agak baik. Dingin Ustaz. Baik. Silakan Ibu Nurlaila. Al-Khamis, As-Sadis, As-Sabi'. Tafadhal. Qolat, kalau disambung qolatil Ustaz jadinya ya. Sahih. Qolatil mudarrisatu lil mudirati. Naam. Haula'i talibati. Bagaimana Ummu? Haula'i? Haula'i talibatu. Mengapa tu? Tadi ti. Sekarang kenapa tu? Yang betul yang mana? Bingung. Naam. Karena ini jamak Ustaz ya. Jamak. Kemudian jamak. Setelah kita tahu bahwa ini jamak, jamak muannas salim. Ada sekedalik? Nah. At-talibat di sini sebagai apa Ummu? Sebagai badal. Badal dari isim isyarah haula'i. Haula'i mubtada marfu'. Oh, badalnya itu. At-talibatu ya, juga marfu'. Nah, dia badalnya. Fahimti? Ibu Nurlaila, fahimti? Fahimti Ustaz. Taib. Marta thaniya. Ustaz, diulang ya. Labas. Qala mudarrisatu lil mudirati haula'i talibatu yaghibna katsiran. Naam, sahih. Qira'atuka qira'atuki mumtazah. Berkata guru kepada pimpinan sekolah. Iya, di sini guru perempuan juga, kepala sekolahnya kepala sekolah perempuan juga Ummu. Naam. Teruskan. Ada tak marbutahnya Ustaz ya? Sahih, muannats dua-duanya. Murid para siswi mereka banyak. Para siswi itu yaghi bin katsiran. Mereka banyak tidak hadir. Sering absen. Sering tidak hadir. Iya, sahih. Yang mana di sini fi'il mu'talil ainnya di sini Ummu? Fi'il mu'talil ain qala. Yang pertama qalat. Qala yaqulu. Kemudian yang kedua? Yang kedua ya, ada dua di sini. Yaghibna. Naam, yaghibna dari kalimat ghaba. Ghaba yaghibu. Ini juga fi'il mu'talul ain. Alaysa kadhalik? Bu Nurlaila? Bala. Naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis yasirul qitaru bil Bukhari. Naam. Kereta api itu berjalan. Naam. Bil Bukhari. Berjalan dengan Naam, Al-Bukhar. Asap ya Ustaz ya. Naam. Naam, dia pakai tenaga apa ini Ummu yang mengeluarkan asap? Ya. Tenaga apa ini yang mengeluarkan asap? Tenaga uap. Dia menggunakan tenaga uap. Naam. Jadi mengeluarkan asap gitu Ustaz. Sahih. Al-Bukhar di sini asal maknanya adalah asap. Naam, asap yang keluar dari kereta api ketika berjalan. Wadih Ummu? Jelas? Insyaallah. Nah, mana fi'il mu'tal ain di sini? Fi'il mu'tal ain saro yasiru. Sahih. Nah. Sekali lagi, terakhir. As-sabi'. Sabi' yabi'u fakihaniyu al-fawakiha. Naam. Kalau al-fakihaniyu apa nih Ustaz? Penjualnya. Penjual buah-buahannya. Penjual buah-buahan. Nah, al-fakihah buah-buahannya. Al-fakihaniyu penjualnya. Jadi maknanya al-faqihaniyu, penjual buah-buahan itu menjual buah, menjual buah atau? Menjual buah-buahan. Oh, jadi ini jamak juga Ustaz? La, al-faqihaniyu bukan jamak, dia penisbatan untuk penjual buah-buahan. Penjualnya disebut al-faqihaniyu. Fahimti, kamu? Fahimti Ustaz. Al-fawakiha jama' daripada faqihah. Iya, faqihah jama' dari faqihah. Nah, buah-buahannya. Iya. Jadi penjual buah-buahan itu menjual buah-buahannya gitu Ustaz? Iya, itu dia, sahih. Nah, walaupun maknanya ini sangat jelas, ini sebagai contoh saja dalam kalimat. Nah, wadih, kamu? Allah. Baik. Yang mana fi'il sebentar Umu, belum selesai. Oh iya. Mana fi'il mu'tal lainnya? Oh iya. Yabi'u ba'a. Ba'a yabi'u. Naam. Ba'a yabi'u, sahih. Baik, cukup. Syukran Umu. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, itulah dari penjelasan atau jawaban dari latihan ke-23 ini, Ustaz. Nah. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nah. Ke latihan Ar-Rabi' wal Ishrun. Di sini juga tidak ada soal yang perlu jawab. Di sini kita hanya diminta untuk ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada tiga contoh daripada fi'il mu'tal ba'a yabi'u. Kita lihat yang pertama, yabi'u menjadi sekarang lam yabi', kemudian lam yabi', kemudian ada penjelasan di sini, la yaltaqi sakinani, la yaltaqi sakinani. Ini contoh yang pertama. Nanti kita jelaskan setelah ini. Kita baca semuanya. Contoh yang kedua, tabi'u dimasukkan ke dalamnya la annahiyah sehingga menjadi la tabi', asalnya begitu. La tabi'. Kemudian karena ada as-sakinan, maka menjadi la tabi'. La tabi'. Begitu pula contoh lainnya, tabi'u, kita ingin rubah tabi'u sekarang menjadi al-amru, menjadi fi'il amr, menjadi kata perintah. Lihat apa yang terjadi. Asalnya adalah bi', karena ada sakinan maka berubah menjadi bi'. Alhamdulillah. Yahdikum wassalamu alaikum. Di sini, kalau kita perhatikan, penulis ingin menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk al-fi'lul mu'talul ain ketika dimasukkan lam dan dimasukkan la an-nahiyah. Dan kedua-duanya, baik lam maupun la an-nahiyah, kedua-duanya menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya menjadi majzum. Dan majzum, yakni huruf terakhirnya menjadi sukun, as-sukun. Maka contoh yang pertama di sini, yabi'u, asalnya begitu, yabi'u. Ini fi'il mudhari' al-mu'talul ain dalam kondisi marfu', yabi'u, dengan ar-rafa', dengan ad-dhammah di huruf terakhirnya. Sekarang bagaimana kalau kita buat majzum? Maka di sini contoh yang pertama, contoh daripada fi'il mudhari' yang majzum, yang pertama dengan adanya huruf lam. Sehingga ketika kita masukkan lam, al-ain yang tadinya marfu', yakni dhammah, sekarang menjadi sukun. Ya'nya sukun, ya'nya memang asalnya sudah sukun dari awal. Kemudian sekarang, ketika masuk lam, maka selain ya yang tadinya sudah sukun, sekarang ain yang tadinya dhamma juga menjadi sukun. Sehingga asalnya lam yabi'a. Ini ada dua as-sakinan, ada dua huruf yang disukun. Yang pertama ya, dan yang kedua adalah ain. Dan sudah kita bahas kaidahnya bahwa tidak boleh ada dua huruf sukun, dua huruf mati yang bertemu dalam satu kata. Tidak boleh ada dua as-sakinan saling bertemu, disejajarkan satu sama lainnya di dalam satu kata. Dalam kondisi seperti ini, huruf ya yang merupakan harful illah kita hilangkan, sehingga ba langsung masuk ke ain. Lam yabi', asalnya lam yabi', seperti itu. Kemudian karena ada dua huruf mati bertemu, ada dua as-sakinan, dua huruf yang disukun bertemu, maka salah satunya kita hilangkan. Dan yang paling berhak dihilangkan di sini adalah harful illah, sehingga menjadi lam yabi'. Nah, ini pernah kita juga jelaskan ketika kita membahas al-fi'lul mu'tal sebelumnya yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Ini contoh pertama al-fi'lul mu'talul ain yang majzum. Contoh yang kedua, tabi'u. Kita sebutkan kalimat tabi'u setelah la an-nahiyah. La yang menunjukkan larangan, tidak boleh atau jangan. Maka di sini lihat kondisi majzumnya la tabi', asalnya begitu. Ini tabi'u yang tadinya ainnya marfu', diakhiri dengan huruf dhammah. Sekarang karena ada la an-nahya, maka menjadi majzum. Majzumnya adalah dengan sukun di huruf yang terakhir. Dan huruf terakhirnya adalah ain. Sehingga menjadi la tabi'. Maka di sini terjadilah apa yang kita sebutkan di contoh sebelumnya, terjadi dua huruf mati yang bertemu, dua huruf sukun yang bertemu. Ini yaltaqi sakinan. Bertemu dua huruf mati, yang pertama ya dan yang kedua adalah ain. Maka di sini dalam kondisi seperti ini kondisi yang tidak boleh ada dalam bahasa Arab. Maka huruf yang ada salah satu huruf yang kita harus hilangkan. Dan yang paling berhak dihilangkan di sini adalah harful illah. Huruf illahnya, sehingga menjadi la tabi', jangan kamu menjual atau jangan kamu membeli. La tabi', dengan dihilangkannya harful illah, yakni huruf al-ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana bentuk al-amr. Dari penjelasan ini akan mudah bagi kita untuk mengetahui bagaimana bentuk fi'il amrnya. Karena al-amr, kita tahu bentuk kata perintah itu huruf terakhirnya disukun. Huruf terakhirnya disukun. Maka di sini tabi'u al-amr, perintahnya adalah, kata perintahnya menjadi asalnya bi'a. Bi'a. Sekali lagi di sini ada dua huruf mati bertemu, ada ya dan ada ain. Dan tadi kaidahnya adalah ya-nya kita hapus, sehingga menjadi bi', juallah atau belilah, bi', na'am. Maka ini beberapa contoh dari penggunaan kata yabi'u dalam kondisi majzum dan bagaimana bentuk daripada al-amrnya. Dan terakhir, at-tamrin al-khamis wal-ishrun yang menjadi penutup kita di kesempatan malam ini. Setelah ini kita buka bagi ikhwan dan akhwat untuk sama-sama belajar insyaAllah. Latihan terakhir yang bisa kita baca adalah At-Tamrin Al-Khamis Wal-Ishrun yang masih terkait dengan latihan 24 tadi. Ini sebagai praktek, sebagai contoh-contoh daripada At-Tamrin Ar-Rabi' Wal-Ishrun, latihan 24. Di latihan 25-nya kita diberi contoh-contoh yang cukup banyak tentang contoh-contoh yang disebutkan pada At-Tamrin Ar-Rabi' Wal-Ishrun, latihan 24 tadi. Maka di sini perintahnya At-Tamrin Al-Khamis Wal-Ishrun, silakan lihat di halaman berikutnya, 189. Kita sudah pindah halaman 189. Perintahnya di sini At-Tamrin Al-Khamis Wal-Ishrun, Iqra' Ma Yari. bacalah apa yang berikut. Al-awwal, yang pertama, aynal mudiru, aynal mudiru lamma yaji, lamma yaji. Lihat di sini ikhwan, contoh yang pertama, aynal mudiru, di mana kepala sekolah? Jawabannya lamma yaji, dia belum tiba. Lihat di sini ada fi'il mu'talul ain, fi'il mudhari' mu'talul ain yang majzum, yakni yaji, karena adanya lamma. Lihat bagaimana bentuk majzumnya, ini huruf terakhirnya di sukun, dan huruf sebelum huruf terakhir yakni huruf ya kita hapus karena asalnya yaji, yaji. Karena ada dua huruf mati bertemu, maka huruf illahnya kita hafuz sehingga menjadi lamma yaji. Naam. Naam, ini satu contoh yang bisa saya baca. Berikutnya kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa membaca contoh-contoh yang lainnya. Tafadhal. Baik, Ustaz. Pendengar juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami pada malam hari ini menjawab latihan berikutnya tentunya melalui layanan line telepon ke nomor 0218236543. Dan kita coba untuk coba sapa untuk penelpon di kesempatan malam hari ini. Naam. Halo. Kembali untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Naam. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kita sedang membahas pada latihan-latihan yang ada pada kitab Dirsul Lugah jilid kedua. Langsung dapat Anda buka pada halaman ke-189 pada latihan ke-25. Baik, kembali di layanan line telepon untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk. Halo. Silakan. Baik. Terputus kembali. Naam, juga mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat seputar pembahasan malam hari ini, dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 0819896543. Baik, di layanan lain telepon, kembali kita coba angkat. Naam. Ya, halo. Terputus kembali. Mungkin Abu Abdullah akan mencoba menjawab. Naam ya akhil karim, bagaimana Abu Abdullah? Anda baca nomor satu tadi. Naam, tafadhal ya akhil karim. Nomor satu saja yang sudah Anda contohkan tadi. Tafadhal. Bismillah. Ya. Naam, al-awwal. Al-awwal. Aynal mudir. Aynal mudiru, naam. Aynal mudiru, naam. Lama yaji. Lama yaji, sahih. Tarjim ya akhir karim. Di mana guru? Al-mudir, kepala sekolah. Di mana kepala sekolah? Lama yaji, dia belum. Dia belum tiba. Dia belum tiba atau dia belum datang, sahih. Mana fi'il mu'tal ain di sini, ya akhir karim? Yaji. Yaji. Naam. Kondisinya dia majzum. Alaysa kadzalik? Naam. Bala. Bala. Bala. Alaysa kadzalik? Jawaban ya, bala. Naam. Dan yaji asalnya adalah yaji dengan dua huruf mati yang bertemu. Karena ada dua huruf mati yang bertemu, maka di sini dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati yang bertemu. Maka salah satunya dihapus. Dan yang paling berhak dihapus adalah harful illah di sini. Sehingga menjadi lamma yaji. Asalnya yaji, asalnya begitu panjang jimnya karena ada ya setelahnya. Naam. Baik. Jazakallahu khair ya Abu Abdullah. Barakallahu fiik. Ufiik barakallahu. Baik. Jazakumullah khair. Abu Abdullah, dan berikutnya di layanan lain telepon kita mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung berarti pada latihan ke-25 ini di nomor kedua. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya sehingga dapat memonitor suara kami dari gagang telepon saja. Halo. Ya. Silakan. Silakan Ibu, dari mana atau dengan siapa? Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah Jakarta ya. Ibu Mutmainah, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Nomor 2 ya. Iya. Ya. Ibu Mutmainah, kecilkan dulu suara televisi atau radionya. Sudah? Sudah dimatiin radionya. Iya, alhamdulillah. Baik. Ya. Nomor 2 ya, Ustaz. Sahih, silakan. Isnan. Naam, Isnan. Ya Aliu, la tapi hatihi saya rotu. Saya rota. Saya rota. Bi tilka. Sahih. Bi tilka. Naam, sekali lagi Umu. Ulang sekali lagi bacaannya. Ya Aliyu. Bi tilka. Naam, ulang sekali lagi Ibu Mutmainah bacaannya dari awal. Ya Aliyu dari awal. Ya. Wahai Ali. Taib. Janganlah kamu membeli. Ya. Janganlah kamu membeli hadhihi sayyarata. Membeli mobil ini. Ya. Belilah kepunyaan saya. La bi' tilka, belilah yang itu. Tilka. Apa? Itu. Tilka artinya itu. Nah. Tilka artinya apa? Belilah yang itu. Ibu Mutmainah dengarkan, bi' tilka, belilah yang itu. Tilka artinya itu. Naam. Tilka. Naam, tilka artinya belilah yang itu. Artinya apa? Atau jualah yang itu. Tilka artinya itu, Ibu Mutmainah. Tilka artinya apa ya? Nah. Daya sama ya, Amdari, halas. Ya, baik, baik, baik. Syukran, syukran Umu. Jazakallah khair. Ya. Cukup. Cukup sudah, cukup sudah. Syukran, syukran Umu. Jazakallah khairan. Ya hamdani, khalas. Al-mar'a la tasma'. Nah. Ya, mohon maaf Ibu Mutmainah ya dari Jakarta. Sambungan telepon mungkin tidak terdengar dengan jelas, mohon maaf. Dan pendengar maupun pemirsa yang lainnya, dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini. Masih di latihan ke-25. Mungkin kita akan bahas kembali di nomor kedua, silakan. Ya, halo. Baik, untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya, sempat terputus tadi, silakan di 021-823-6543. Ya, silakan. Naam. Sudah terhubung, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dari mana, Bapak? Dari Medan, Ustaz. Dengan Bapak siapa dari Medan? Pak Syawal. Pak Syawal dari Medan. Ya, Ustaz. Baik. Ya. Naam, kita persilakan, Ustaz. Pak Syawal, ada bukunya? Naam, Ustaz, ada. Ada bukunya, ya. Baik. Silakan Pak Syawal. Dua nomor sekaligus, boleh Pak Sawal? Coba Ustaz. Coba, silakan. Al-Thalith dan Al-Rabi, silakan. Ya. Al-Thalith dulu. Nah, silakan. La tagid kasiron ya Hamidu. Naam, intonasinya tinggal sedikit dirubah. Ini bukan pertanyaan. Ulang sekali lagi intonasinya. Naam, Ustaz. Pak Sawal. La tagid kasiron ya Hamidu. Naam, sahih. Ini di sini larangan. Ulang sekali lagi, bagaimana terjemahannya? Janganlah engkau banyak tidak hadir, wahai Hamid. Naam, janganlah engkau sering tidak hadir, wahai Hamid. Sahih. Mana fi'il mu'talul ain di sini, Pak Sawal? Taghib, Ustaz. Taghib, naam. Kondisinya dia majzum, ala sekadalik? Ya, Ustaz, naam. Naam, teruskan. Arabi. Bika sayarataka ya akhi. Naam. La lam abi'ha. Naam. La lam abi'ha. Naam. Ulang saya lagi, Pak Sawal. Mita. Hanya jangan dipanjangkan. Ya, ya, ya, Ustaz. Abi'ta sayyaratata ya akhi. Naam, abi'ta. Naam. La lam abi'ha. Agib atau abi', Pak Sawal? Apa Ustaz? Abi' abi'ha. Lam abi'ha. Iya, sahih. Terjem. Silakan diterjemahkan. Apakah engkau menjual mobilmu ya saudaraku? Naam. Tidak, aku tidak menjualnya. Naam, sahih. Mana fi'il mu'tal ain di sini, Pak Sawal? Pagi, Ustaz. Naam. Bi'ta. Abik, abik. La, la, la. A-nya itu adalah A istifham. Apa, Ustaz? Naam. Dia bukan bagian daripada fi'il. Hanya saja di sini terlihat kayak nempel di situ. Ya, nah, seharusnya A kemudian di spasi bi'ta. Naam. Ya, bi'ta ya. Naam, sahih. Mana di sini yang majzumnya yang mana? Pak Sawal, mana fi'il mu'tal ain yang majzumnya di sini? Bi, Ustaz. Bi. Bi, kalau bi itu bukan majzum, tapi dia fi'il amr. Kalau sekedar? Fi'il amr ya, Ustaz. Nah, mana fi'il mudhari yang majzumnya? Fi'il mudhari yang majzumnya yang mana? Lihat di ujung kalimat. Abi. Lam abi, sahih. Itu dia. Itu fi'il mudhari yang ya, majzum. Kenapa dia majzum? Ada apa sebelumnya, Pak Sawal? Ada lam, Ustaz. Ada lam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Syawal, terima kasih banyak sudah menelpon dan ditunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Allah ya. Kita tunggu telepon antum insyaallah Pak Syawal. Jazakallahu khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Medan telah terhubung Bapak Syawal. Jazakallahu khair atas kebersamaannya dan ditunggu kembali pada percobaan pelajaran bahasa Arab di waktu dan kesempatan berikutnya. Dan itu sudah terjawab hingga nomor keempat, alhamdulillah Ustaz. Ya, sudah. Baik, kita coba kembali atau sudah cukup? Cukup Ustaz. Sampai dulu. Tapi sebelum kita tutup ada satu mulahadhah di sini yang perlu dibaca. Fadhil. Ada catatan kaki yang perlu dibaca di sini ma'asyar ikhwah di latihan ke-25, di akhir latihan ke-25 ada mulahadhah. Ada catatan penting. Tuktabul hamzatu fi yaji'u ba'dal ya'i wa fi lam yaji' fawqal ya'i. Kita perhatikan di sini ada catatan yang penting. Tuktabul hamzatu, al-hamzah ditulis, huruf al-hamzah, huruf al-hamzah yakni huruf yang kita kenal, ditulis fi yaji'u di fi'il mudhari yaji'u, fi'il mudhari yang marfu' ba'dal ya, setelah huruf ya. Kalau antum jeli melihatnya, huruf hamzah yang ada pada fi'il mudhari marfu' yaji'u ditulis setelah ya. Yaji'u ya terlebih dahulu baru kemudian setelah ya ditulis huruf hamzah. Namun ketika yaji'u menjadi majzum seperti kalimat lam yaji', anda perhatikan wa fi lam yaji', adapun dalam kalimat lam yaji' huruf hamzahnya antum perhatikan fauqal ya'i, ada di atas ya, ada di atas huruf ya'nya, karena ya yang pertama sudah hilang. Yaji'u ya yang pertama sudah hilang, maka di sini kita butuh tempat untuk hamzah yang majzum, maka dia diletakkan di atas ya. Ini sebuah kaidah penulisan yang penting diperhatikan. Sekali lagi, ketika fi'il mudhari yaji'u marfu', dalam kondisi marfu' hamzahnya ditulis setelah ya, namun ketika dalam kondisi majzum hamzahnya, huruf hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Nah, Ini sebagai mulahadhah, sebagai catatan penting, dan kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.